Bahasan kita yang akan kita bahas pada sore yang berbahagia ini adalah lanjutan dari pertemuan kita yang lalu, yaitu perlombaan yang dapat dikiaskan dengan lomba masyru'. Ini adalah tema yang akan kita bahas pada sore hari ini. Sebelum kita membacakan tema tersebut, barangkali Al-Ustaz ingin menyampaikan sepatah dua patah kata, maka kami persilahkan dengan segala hormat. Fadlu tafadhal masyru'. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. Ikhwani wa akhawati fillah, pada dasarnya hukum asal muamalat adalah mubah, betul. Tetapi sebagian muamalat hukum asalnya bukan mubah, termasuk memberikan hadiah dalam perlombaan. Hukum asalnya adalah haram atau litahrim. Karena Rasulullah SAW mengatakan la sabaqa, tidak boleh. Sabaqa itu adalah hadiah dari sebuah perlombaan. Tidak boleh mendapatkan hadiah perlombaan kecuali ini, ini, ini. Berarti hukum asalnya keluar dari umumnya muamalat yang hukum asalnya adalah boleh. Maka hanya muamalat, hanya jenis-jenis perlombaan yang dibolehkan, yang disyariatkan dalam hadis riwayat Abu Daud tadi, ada tiga jenis, yaitu pacu kuda, pacu unta, dan memanah. Selain ini, apakah bisa disamakan hukumnya dengan ini ataukah tidak? Itu pembahasan kita pada saat sekarang insyaallah taala. Fadhal taqra syekh. Berkata penulis, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau, perlombaan yang dapat dikiaskan dengan lomba masyru', apakah dapat dikiaskan dengan tiga perlombaan di atas, perlombaan yang semakna dengannya yaitu perlombaan dalam hal-hal yang membutuhkan di medan perang seperti menembak, lempar pisau, lempar lembing, ketangkasan menggunakan senjata ringan dan berat, serta lainnya. Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Pendapat pertama, sebagian ulama, yaitu ulama mazhab Maliki dan Hambali, berpendapat bahwa permainan lainnya tidak dapat dikiaskan dengan tiga permainan di atas. Pemenang perlombaan selain pacu kuda, unta, dan memanah tidak boleh menerima hadiah sekalipun dari pihak ketiga. Dengan demikian, hadiah yang diperoleh dari perlombaan tersebut termasuk harta haram. Yang terjadi dasar pendapatan ini, yang menjadi dasar pendapat ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la sabaqa illa fi khuffin aw fi hafirin aw naslin. Tidak boleh memberikan hadiah dalam perlombaan kecuali lomba pacu unta, pacu kuda, atau memanah. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya membolehkan memberi hadiah bagi pemenang dalam tiga perlombaan saja. Ini berarti bahwa perlombaan terbatas tiga jenis permainan saja. Ya. Di dalam bahasa Arab, susunan kata la, kemudian nafi, kemudian ada isbat, kemudian ada istisnaan seperti la ilaha illallah. Itu maksudnya lil hasar, bahwa al-ma'bud bil haq huwallah, tidak bisa dikiaskan dengan lainnya. Ya, di sini menggunakan kata yang sama. Rasulullah mengatakan la sabaqa illa fi khuffin aw fi hafirin aw naslin. Rasulullah hanya mengkhususkan untuk tiga ini saja. tidak boleh memberikan hadiah kecuali untuk tiga jenis perlombaan. Lomba pacu kuda, pacu unta, atau lomba memanah. Maka walaupun semakna seperti lomba menembak, ya, tidak boleh mendapatkan hadiah. Sekedar berlomba silakan, tapi mendapatkan hadiah tidak boleh. Apalagi ketangkasan dalam berperang, lomba menembak, lomba apa lagi? Lempar pisau atau tombak. Ya, mazhab, dan ini mazhab Malikiyah. Mereka mengatakan tidak bisa dikiaskan. Sekedar Anda berlomba boleh. Tapi umpamanya ada suatu yayasan atau lembaga untuk menggiatkan anak-anak muda, ya, mereka mengatakan silakan Anda belajar ilmu bela diri. Kita nggak tahu kedepannya mungkin kita masing-masing kita butuh untuk mempersiapkan diri. Apalagi umpamanya bagi Anda yang menuntut ilmu syar'i, ya, yang berpenampilan mungkin beda dengan orang lain nggak pakai jenggot, Anda pakai jenggot. Orang lain celananya isbal, Anda tidak isbal. Kemungkinan ini dicari-cari oleh orang-orang yang tidak senang. Ya. Dianjurkan Anda untuk mempelajari ilmu bela diri dengan baik. Kemudian ada yayasan ingin untuk menggiatkan kaum muslimin dan anak muda belajar ini, dan mereka membuat sebuah perlombaan. Lomba pertandingan dalam ilmu bela diri. Ya. Dan agar orang-orang bersemangat untuk melatih ilmu bela dirinya, diberikan hadiah. Hadiah murni dari pihak yayasan untuk mendaftar gratis. Yang menang dapat hadiah, umpamanya dapat hadiah rumah. Tipe berapa ini? Hah? 36 cukup? Masih kurang? Baik. Tipe 36. Jelas, sehingga orang-orang semangat belajar, mempelajarinya. Ini menurut mazhab Maliki tetap tidak boleh dapat hadiah. Tapi kalau sekedar ikut dan tidak ada hadiah, kecuali mungkin sertifikat saja, ya, siapa tahu berguna suatu sertifikat yang pernah ikuti lomba kejuaraan pencak silat atau ketangkasan berkuda, atau ketangkasan memainkan pedang, ya, tapi tidak ada hadiah, ini hukum asalnya boleh. Jelas ini? Ini pendapat siapa? Pendapat ulama dalam mazhab Maliki. Pendapatnya dari sisi pendalilan, zahir daripada lafaz kuat. Karena yang maksud hasor itu adalah hanya untuk itu saja. Ya. Baik. Allah mengatakan umpamanya dengan menggunakan kata innama. Itu juga adat al-hasor. Atau kata yang digunakan untuk pembatasan. Innamal mu'minuna ikhwah. Apakah selain orang yang beriman bersaudara? Tidak. Hanya itulah persaudaraan yang hakiki. Persaudaraan di dalam keimanan kepada Allah Azza wa Jal. Terus. Tanggapan. Makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas tidak bertujuan pembatasan jenis perlombaan yang boleh diberi hadiah, akan tetapi bermakna taukid, penekanan, yang maksudnya perlombaan yang sangat pantas mendapatkan hadiah, yaitu tiga permainan. Ya. Al-Imam Amal Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Hawil Kabir, beliau mengatakan makna dari hadis ini la sabaqa illa fi khuffin, bukan makna al-hasar pembatasan, tetapi li taukid, untuk penekanan. Berarti masih memungkinkan untuk bisa dikiaskan. Terus, apa dalilnya untuk demikian? Mereka akan menjelaskan dalilnya dari pendapat kedua ini. Pendapat kedua, Jenis perlombaan lain yang semakna dengan tiga permainan di atas boleh pemenangnya diberikan hadiah. Pendapat ini merupakan mazhab Hanafi dan Syafi'i. Ya, ini mazhab Hanafi dan Syafi'i. Terus. An-Nawawi berkata, boleh memberikan hadiah dalam perlombaan memanah, begitu juga melempar tombak dan meriam. Ya. Boleh memberikan hadiah. Melempar meriam gimana caranya? Imam Nawawi hidup pada abad ke-7 Hijriah. Sudah ada meriam. Bagaimana cara melempar meriam? Apa yang mereka maksud dengan meriam? Hah? Bola besi, masya Allah, pengalaman beliau luar biasa. Jadi jangan pikir meriam itu meledak, boom, enggak. Bola besi sebesar ini umpamanya, bundarannya atau lebih diameternya, itu kan kalau orang biasa enggak kuat ngangkatnya. Mereka letak di ujung meriam, biasanya untuk apa gunanya? Untuk membobol pintu benteng. Hah? Pintu benteng kan terbuat dari kayu. Biasanya kalau kita lihat di film-film kolosal Indonesia, angkat kayu ramai-ramai didorong. Ya, mereka dulu nembaknya pakai meriam agar terbuka pintu itu. Setelah itu perang. Itu maksudnya apa tadi? Melempar meriam. Boleh memberikan hadiah dalam perlombaan pacu kuda, begitu juga pacu gajah dan keledai menurut pendapat yang azhar, terkuat dalam mazhab. Azhar tahu, dalam istilah mazhab Syafi'i tahu antum? Ada namanya pendapatnya azhar. Ya. Ini kalau dikatakan azhar, itu adalah khilaf dalam pendapat Imam Syafi'i. Ada dua riwayat, ada dua penisbatan kepada Imam Syafi'i. Satunya yang paling kuatnya dinamakan dengan azhar. Kalau khilafnya antara pendapat para murid-muridnya, Imam Syafi'i tidak pernah berpendapat seperti itu. Ya, maka khilafnya dinamakan dengan ashah dan sahih. Ini hanya istilah dalam mazhab Syafi'i. Maksud saya agar Anda tidak salah memahami bila membaca mazhab Syafi'i. Ya, ini penting bagi thullabul ilm, istilah-istilah para ulama dalam mazhab berbeda-beda. Dalam mazhab Hambali tidak Anda temukan perkataan qaulain, qaul qadim, qaul jadid. Dari imam hanya ada dua riwayat. Sama juga. Riwayat ada riwayat pertama dan riwayat kedua. Ya. Kalau dari mazhab Syafi'i, qaulain. Jangan salah menggunakan kata, kalau salah dianggap Anda tidak mengerti istilah mazhab. Terus. Yang menjadi dalil pendapat ini yaitu qiyas. Sebagaimana tiga perlombaan yang disebutkan dalam hadis bertujuan untuk melatih keterampilan berperang demi menegakkan dan memperjuangkan agama Allah, maka hal-hal yang sama tujuannya juga dibolehkan dan pemenangnya juga boleh mendapatkan hadiah agar lebih bersemangat untuk selalu mengasah keterampilannya berperang. Pendapat yang membolehkan jenis perlombaan yang semakna dengan yang disebutkan hadis merupakan keputusan Majma' al-Fiqh al-Islami, divisi Fiqh Oki, tentang kaidah umum perlombaan yang dibolehkan pemenangnya mendapatkan hadiah. Keputusan nomor 127 tahun 2003 berbunyi, sebuah perlombaan boleh pemenangnya mendapat hadiah dengan syarat, tujuan, sarana, dan jenis perlombaannya disyariatkan. Ya, terus. Hadiah perlombaan kegiatan keislaman. Berdasarkan pendapat yang terkuat bahwa dapat dikiaskan jenis perlombaan yang mengandung unsur jihad, maka perlombaan dalam bidang ilmu keilmuan Islam seperti lomba tilawah Al-Quran, lomba hafalan Al-Quran, lomba hafalan hadis, lomba wawasan keislaman, dan lomba penelitian di bidang keislaman hukumnya dibolehkan dengan ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu hadiah tidak dipungut dari uang pendaftaran para peserta. Ya, ini kadang sering saya melihat atau mendengar beberapa kajian-kajian keislaman. Ada diberikan hadiah. Siapa yang datang yang paling jauh daerahnya, tinggal tunjuk tangan, ah dapat hadiah. Semuanya hadiahnya apa, ini atau buku atau apa. Ini perlombaan atau tidak? Hah? Perlombaan. Dapat hadiah atau tidak? Dapat hadiah. Bolehkah perlombaan seperti ini? Ya. Tapi kalau umpamanya siapa yang bisa menjawab pertanyaan. Pertanyaan tadi adalah masyru'. Dan masyru' umpamanya sebutkan hadis yang melarang memberikan hadiah dalam perlombaan. Lalu dapat hadiah, hadiahnya umpamanya pena ini. Ada yang tunjuk tangan dan dapat dihadiah. Bolehkah ini? Antum jawab enggak dapat hadiah, tapi biasanya bertanya dan bolehkah ini? Boleh. Boleh, karena ini masyru', menyebutkan hadis. Dia bisa dikiaskan dengan perlombaan yang tiga tadi. Yang tiga tadi untuk berjihad fi sabilillah. Sebagaimana agama Allah disebarkan dengan berperang, dengan berjihad, juga agama Allah disebarkan dengan ilmu, hujjah, dan keterangan-keterangan yang argumen-argumen yang kuat. Jelas? Ya, maka ini perlu diingat, karena sering saya lihat beberapa kegiatan-kegiatan kaum muslimin, ya, memberikan hadiah dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada hubungan dengan syar'i. Umpamanya, kapan kajian Dukuh Bima mulai aktif? Ada ulang tahunnya juga mungkin, wallahu alam. Kapan ulang tahunnya? Ini tidak masyru'. Apa untungnya Anda tahu, enggak tahu juga enggak ada masalah kan? Ya. Apa atau dikatakan siapa umpamanya ketua Majelis Ta'lim Al-Ikhlas Dukuh Bima? Ini tidak masyru'. Boleh dapat hadiah? Enggak boleh. Tapi perlombaannya boleh. Enggak ada masalah. Anda jawab enggak ada pahala, Anda jawab ada pahala, enggak ada pahala juga. Jelas? Tapi kalau diberikan hadiah, jelas melanggar ketentuan Rasulullah SAW tadi. Ini dalam kehidupan kita banyak. Kadang ada pertanyaan, kapan sebuah perusahaan ini berdiri dan dia berikan hadiah. Jelas? Jangan ikut yang seperti ini. Walaupun Anda tidak keluar uang untuk ikutnya. Tidak terpakai uang pendaftaran. Ya, kapan sebuah perusahaan berdiri? Biasanya kalau dalam ada acara apa namanya, acara bazar, ya, apa umpamanya setiap stand membuat apa namanya kuesioner yang diisi, jangan diisi kecuali yang kuesionernya tentang ilmu-ilmu syar'i, umpamanya ayat tentang apa, ya, atau tentang sirah nabawiyah, atau tentang hadis nabi, atau tentang ilmu syar'i, tentang fikih, halal haram, boleh tidak dalam syariat Islam, itu boleh Anda ikuti. Walaupun itu gratis, tak berbayar. Ya. Karena Islam, selain ditegakkan dengan jihad perang, mengangkat senjata melawan setiap kekuatan yang menghalangi kebenaran, juga ditegakkan dengan hujjah dan dalil argumen yang kuat untuk mengalahkan setiap argumen kebatilan. Maka perlombaan dalam hal kegiatan keislaman dapat disamakan dengan tiga perlombaan yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau lomba cerdas cermat dalam fikih, muamalat, fikih ibadah, dalam masalah akidah atau menghafal hadis, hafalan hadis umpamanya hadis kitab Arba'in Nawawiyah 40 hadis dengan terjemahannya, atau lomba hafalan juz amma kalau bisa dengan maknanya, ya, atau juz 29 kalau bisa dengan maknanya, ini masyru' dan boleh dapat hadiah dari pihak ketiga. Tetapi kalau uang, pakai uang pendaftaran, dan uang pendaftaran itu untuk hadiah yang menang, boleh atau tidak? Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, ini tidak boleh. Karena ini murni adalah judi. Terus, oke. Okay. Pendapat ini merupakan fatwa Dewan Ulama Besar Kerajaan Arab Saudi nomor 6498 yang berbunyi, soal, apa hukum mendapatkan hadiah dari lomba Al-Quran? Jawab, boleh menerima hadiah yang diberikan oleh lembaga sosial atau donatur yang peduli dengan Al-Quran. Lomba Al-Quran di sini maksudnya bukan lomba seninya ya. Lomba menghafal. Lomba menghafal dan keitqanan, ketepatan makharijul huruf dan adanya. Soal, apa hukum ikut serta dalam perlombaan kegiatan keagamaan yang berhadiah uang tunai dalam jumlah besar, halal atau haram? Jawab, boleh menerima hadiah yang disediakan oleh pemerintah ataupun donatur, karena perlombaan semacam ini dapat mendorong untuk menuntut ilmu agama dan menghafal Al-Quran. Dan selayaknya seorang muslim yang mengikuti perlombaan semacam ini mengikhlaskan niatnya karena Allah, dan sepantasnya ia bergembira karena ada kegiatan yang mendorongnya untuk menuntut ilmu, dan jangan sampai tujuan utamanya adalah untuk meraih hadiah. Iya. Mungkin berbeda kondisinya. Kalau kita lihat sebagian negara Islam seperti Saudi Arabia, ya sampai ada musabaqah dulu Musabaqah Amir Sultan di Jakarta, perlombaan untuk hafiz Quran, hadiahnya umroh dan uang sekian puluh juta. Ya, sehingga ini menyemangati orang untuk menghafal Quran. Ya atau tidak? Kalau kita di Indonesia, umpamanya lombanya makan kerupuk, lomba apa lagi? Lomba panjat pinang. Lomba apa lagi? Balap karung, lomba tinju, main badminton, lomba sepak bola. Ini malah yang digiatkan dengan mendapatkan uang yang banyak. Sehingga tujuan syariat agama Allah untuk mensyiarkan agama Allah menjadi berkurang. Terus. Materi perlombaan mubah atau boleh, pemenangnya tidak boleh menerima hadiah. Ya, kalau tadi pertama materinya adalah materi yang masyru', yaitu tiga materi yang disebutkan oleh Rasulullah dan yang semakna dengan itu. Jelas? Ini boleh dilakukan dan boleh mendapatkan hadiah dari pihak ketiga. Sekarang materi perlombaannya mubah, boleh dilakukan, tapi pemenangnya tidak boleh dapat hadiah. Ya, nanti ada beberapa contoh-contoh materi perlombaan yang mubah. Bisa dibedakan tadi. Yang pertama masyru', memang disyariatkan, memang dianjurkan. Kalau yang kedua ini Anda lakukan boleh, tidak lakukan boleh, tidak dianjurkan. Paham? Maka konsekuensinya tidak boleh mendapatkan hadiah. Karena tadi hadiah hanya untuk perlombaan yang tiga tadi dan yang semakna. Terus. Untuk materi perlombaan yang tidak semakna dengan tiga perlombaan yang disebutkan dalam hadis, yang tidak mengandung unsur keterampilan dalam berjihad, maka hukum perlombaannya boleh dengan syarat-syarat sebagai berikut. A. Jenis permainannya berguna untuk kebugaran tubuh atau untuk menyegarkan fikiran. Karena bila tidak berguna sama sekali, maka termasuk perbuatan batil. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kullu syai'in yalhu bihir rajulu batilun illa ramyatar rajuli biqawsihi wa ta'dibahu farasahu wa mula'abatahu imra'atahu fa innahunna minal haqq. Segala hal permainan adalah batil. Ya, ini hukum asal permainan. Ingat ya, tidak semua muamalat itu asalnya boleh. Paham antum ini? Hukum asal bermain dalam Islam mubah atau tidak boleh? Tidak boleh. Hah? Tidak mubah, tidak boleh. Anda, bukankah Allah mencela dunia ini dengan permainan, bahwa dunia isinya permainan? Berarti ini hukum asalnya boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Tapi ada beberapa permainan. Berarti ini menunjukkan asalnya tidak boleh. Faham? Berbeda dengan hukum asal muamalat secara umum. Hukum transaksi, hukum makanan, berbeda secara umum. Hukum asalnya boleh, kecuali yang dilarang A, B, C, D. Kalau ini hukum asal tidak boleh, kecuali yang dibolehkan A, B, C, D. Ya. Berarti hidup kaum muslimin itu dipenuhi dengan keseriusan. Tapi apakah mutlak serius 24 jam? Hah? Sambil tidur juga serius? Berpikir tentang alam semesta? Baik. Iya, hukum asalnya iya. Tapi ada yang permainan itu yang dibolehkan. Di antaranya, segala hal permainan adalah batil, kecuali permainan memanah. Ya, memanah kan main-main namanya itu. Panah, main-main atau hidup serius namanya. Main-main kan, kalau serius kan mencangkul, tanam mangga, cangkul, tanam padi, itu serius. Ya, tapi ini dibolehkan, ada makna di situ, makna mengasah jihad. Terus lagi. Melatih kuda. Melatih kuda, bermain atau tidak? Iya main-main kan. Tapi ada makna di situ, karena bisa melatih kuda-kuda yang terlatih sangat dibutuhkan di dalam kondisi-kondisi peperangan dan jihad bisa bidillah. Kemudian bercanda dengan anak dan istri. Coba ulangi. Bercanda dengan anak dan istri. Di hadisnya bercanda dengan istri. Bercanda dengan istri dengan anak juga ada. Apa salah terjemah saya? Di sini bercanda dengan anak dan istri. Nanti saya merujuk lagi. Kalau dalam lafaz hadisnya bercanda dengan istri. Bercanda dengan istri penting agar dapat anak. Ketawa tuh, masya Allah. Ini hikmah Allah Azza wa Jalla ya akhi. Antum serius saja, enggak mungkin keluar anak. Ada waktunya. Ya. Dan ini penting untuk melanjutkan generasi selanjutnya yang beribadah kepada Allah. Ya. Maka hal itu tidak termasuk hal yang batil. Ya, maka ini suatu hak dan bukan hal yang batil. Ini pengecualian. Ya, terus. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sanadnya dihasankan oleh Al-Arnaut. Maksud batil dalam hadis di atas adalah sesuatu hal yang tidak berguna. Adapun hal-hal yang berguna bukanlah sesuatu yang batil. Terus. B. Tidak menjadi sebuah kebiasaan, akan tetapi hanya sekedar penyegaran. Sebentar, tadi kebugaran. Apa contoh permainan kebugaran? Berguna untuk kebugaran tubuh atau pikiran? Kebugaran raga atau pikiran? Apa contohnya? Sepak bola. Sepak bola. Apa yang lain? Lari, renang, senam. Senam. Kalau pikiran apa contohnya? Apa contohnya? Catur. Catur, nanti kita lihat apakah termasuk atau tidak. Ya. Baik. Ini syarat pertama, ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaat sama sekali, kebugaran tubuh tidak, olahraga tidak, olah pikiran juga tidak, maka hukum asalnya tidak boleh. Orang dia main begini aja main-main. Atau menung aja. Tadi ya, ini hukum asalnya kan boleh, hukum asal hidup di dunia. Iya, tapi hukum asal bermenung tidak boleh. Kecuali kamu merenung akan membuat umpamanya masjid terapung. Di mana berguna kalau lagi banjir? Lagi banjir kaum muslimin sholatnya di mana, Ustaz? Oh iya bagus masjid terapung itu. Saya lagi memikirkan cara membuatnya, Ustaz, kata dia. Ini bagus pikiran kamu. Ya. Tayy. B, tidak menjadi sebuah kebiasaan. Ini yang harus diingat. Walaupun dia boleh, bukan jadi kebiasaan. Karena jiwa manusia Bila dilatih untuk suatu tersebut menjadi kebiasaan, bila ditinggalkan akan sakit jiwa itu. Paham? Umpamanya setiap pagi Jumat harus senam. Ketika Anda enggak senam pagi Jumat, biasanya badan sakit-sakit. Atau setiap hari itu harus main badminton dari jam sekian sampai jam sekian. Ini kan menjadi sebuah rutinitas. Ya, wallahu alam, saya enggak tahu. Dalam dunia apa namanya? Dunia olahraga memang rutinitas ada jadwal begitu kan ya? Ini para ulama mengatakan tidak boleh. Karena dia menjadi kebiasaan dan tubuh akan malah terdidik untuk itu. Coba lanjutkan apa yang diperkatakan. Akan tetapi hanya sekedar penyegaran dengan berganti aktivitas sehabis melakukan aktivitas serius. Karena bila telah menjadi sebuah kebiasaan akan berdampak negatif. Seperti jiwa akan merasa ketergantungan terhadap permainan tersebut, yang tentunya akan menyita banyak waktu serta akan melalaikan dari melakukan hal-hal yang wajib, baik kewajiban kepada Allah maupun kepada anak dan istri. Ya, orang yang sudah terkait dengan itu, pulang main badminton sudah jam 11 malam, itu hari liburnya. Hari biasa kerjanya pulang jam 10 malam. Kapan anak istri dapat waktu dia? Kapan? Coba. Hah? Ada Ustaz kalau istrinya ikut main badminton juga. Ini gak mungkin anak istri ada main badminton juga. Seperti Anda. Dan seterusnya permainan-permainan yang lain. Orang yang suka main domino, main catur. Seperti itu. Dia menjadi bagian dari hidupnya. Karena jiwa itu lemah. Bila terbiasa terdidik atas suatu rutinitas, dia akan ketergantungan. Bila lepas dari itu dia akan merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Wallahu a'lam. Terus. Si pemenangnya tidak boleh mendapatkan hadiah dari siapapun. Jika jelas tetap... ini syarat yang ketiga. Permainan yang mubah, permainannya pertama ada manfaatnya. Kedua, tidak menjadi kebiasaan. Tidak dijadikan menjadi sebuah kebiasaan. Setiap hari itu harus umpamanya apa nama main bola futsal, harus futsal setiap hari itu, harus goes setiap hari itu, harus ini, ya itu bagian dari apa namanya suatu hal yang mubah, iya, tapi jangan jadikan suatu hal yang tergantung. Kalau lagi kosong ya ikut main-main, ikut goes, ya. Kemudian yang ketiga, pemenangnya tidak boleh mendapatkan hadiah dari siapapun walaupun dari donatur atau pihak ketiga. Terus. Jika tetap disediakan hadiah oleh panitia penyelenggara, hukum hadiahnya termasuk maisir. Ya. Dan maisir bukan kimar ya. Kalau kimar judi. Maisir lebih umum daripada kimar. Terus. Dan memakan harta dengan cara yang batil. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan mengambil hadiah dari perlombaan selain lomba pacu kuda, unta dan memanah atau yang semakna. Haramnya menerima hadiah ini tetap berlaku sekalipun antara pemberi dan penerima hadiah saling ridha. Karena unsur saling ridha dalam muamalat hanya untuk muamalat yang tidak dilarang. Adapun muamalat yang dilarang seperti riba, gharar dan lainnya, maka unsur saling ridha tidak dapat menghalalkan sesuatu yang yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Yeah. Pendapat ini merupakan pendapat seluruh ulama mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali dan mayoritas ulama mazhab Maliki. Imam Syafi'i berkata, pada saat menjelaskan makna hadis, tidak boleh memberikan hadiah dalam perlombaan kecuali lomba pacu unta, pacu kuda dan memanah. Hadis ini menunjukkan bahwa haram hukumnya memberikan hadiah untuk perlombaan selain yang disebutkan. Ya. Lomba futsal yang mendapat hadiah, kata Imam Syafi'i, halal atau haram? Haram. Antum mazhabnya apa antum? Maliki. Maliki orang mana anda? Di Indonesia enggak ada yang maksudnya Maliki. Maliki itu orangnya dari Ethiopia itu ya. Dari Sudan itu ya Maliki madhabnya. Antum warnanya saya lihat enggak ada yang gelap. Kalau ada yang gelap mungkin ya ada madhab Maliki. Ya di Afrika kaum muslimin di sana madhabnya Maliki umumnya. Terus. Tetapi sebagian ulama dalam mazhab Maliki membolehkan pemenang permainan ini menerima hadiah dari pihak ketiga. Akan tetapi pendapat yang terkuat dalam hal ini adalah pendapat ulama seluruh mazhab yang mengharamkan pemberian hadiah kepada pemenang perlombaan yang mubah berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas. Ibnu Qayyim berkata, perlombaan dalam hal yang mubah atau boleh diharamkan pemenangnya menerima hadiah bukan karena materi permainannya yang dilarang, akan tetapi andai menerima hadiah dari permainan tersebut dibolehkan, maka akan menjadi sarana orang-orang untuk menyibukkan diri dengan permainan dan menjadikannya sebagai sebuah profesi. Ya, ini subhanallah perkataan luar biasa dari Al-Imam Ibnu Qayyim tentang permasalahan ini. Kalau Anda berikan hadiah kepada permainan yang mubah tadi, maka sesuatu yang mubah berubah menjadi tujuan hidup. Dan hidup disibukkan dengan yang mubah tadi. Berarti porsi mubah Anda berikan lebih daripada yang seharusnya. Dan itu yang terjadi sekarang. Ketika sekarang pemain apa yang besar hadiahnya? Hah? Bola. Iya kan? Sekali satu kali gol kalau liga apa? Liga Eropa. Berapa nilai uangnya? Lupa Anda? Dulu pernah dapat enggak? Sekarang mungkin udah bertobat, wajahnya mirip Anda lihat. Masyaallah. Ya. Mahal. Lebih mahal daripada sekali gol, lebih mahal daripada gaji profesor sebulan. Profesor ilmu apa aja? Apalagi ilmu syar'i. Sama sekali tidak mereka anggap. Sehingga orang malas belajar yang berguna. Itu yang sering saya katakan, perkataan dari Imam Ibnu Qayyim ini benar, kebenaran perkataan ini sekarang terjadi. Berbeda seperti di sebagian negara yang menghargai para ahli ilmu agama. Seperti di Arab Saudi, ya, yang paling berharga di sana bukan pemain bola. Bahkan ada seorang Syekh Dr. Khalid Asyaya. Dia dulu salah satu pemain di klub di Arab Saudi, di kota Riyadh, pemain terkenal. Kemudian sekarang menjadi Syekh Doktor di bidang akidah. Ya, karena dia merasa dulu waktu main bola, waktu hidupnya kesana kemari, sampai ibunya pun marah-marah ke dia. Sekarang dia merasa umat membutuhkan dia. Ya, karena memang penghargaan orang dan penghargaan negara kepada para ulama tinggi. Sehingga beda kalau di Indonesia umpamanya anak Anda pintar, jenius, nilai SMA-nya umpamanya 9,8 rata-ratanya. Biasanya Anda suruh masuk jurusan apa S1-nya? Ah, Anda dulu disuruh apa oleh orang tua Anda? Jurusan apa? Kedokteran, apalagi? Teknik, apalagi? IT apalagi? Hah? Karena menurut mereka itu yang membuat nanti gajinya besar. Kalau di Saudi Arabia enggak. Yang besar adalah keinginan orang-orang itu masuk fakultas syariah. Sehingga yang favorit adalah fakultas syariah. Biasanya orang masuk fakultas umum itu dianggap orang menengah-menengah saja. Yang jenius-jenius biasanya tidak mau. Capek. Karena seperti tadi, penghargaan negara dan penghargaan masyarakat kepada para ulama tinggi. Dulu ada profesor saya, dan sekarang menjadi salah seorang hay'ah kibar ulama dan lajnah da'imah, Profesor Dr. Syekh Abdullah bin Ali Ar-Rakban. Ya, selain juga Syekh Profesor Dr. Sa'ad bin Nasir Asy-Syatsri, sebelum beliau ada Syekh Abdullah bin Ali Ar-Rakban, saya kenal. Dan bagian keuangan di fakultas bilang, karena dia dekat dengan saya, tahu enggak kamu Irwandi? Saya enggak tahu. Kata dia, itu Syekh Abdullah Ar-Rakban baru diangkat jadi kibar ulama. Saya lihat ceknya dari kerajaan, dari Kementerian Keuangan, Syekh dapat uang 300 ribu real. 300 ribu real sebagai uang apa namanya? Uang sangu karena mau berubah status jadi dari dosen menjadi anggota ulama besar. Ya. Oh Masya Allah, 300 ribu real berapa M itu? Hampir 1 M ya. Itu belum gaji. Belum gaji itu. Hanya uang sangu lah namanya. Kalau diangkat beda status nih, uang beda status. Ya mungkin mau ganti mobil, mau ganti karpet, mau ganti aksesoris rumah, ya. Kemudian diangkat dia dengan jabatan sampai dengan jabatan menteri. Bahkan untuk yang level bawah saja, imam masjid di sana kalau S1 dan bisa khutbah Jumat, karena di sana setiap masjid imamnya enggak pernah khutbah ganti-ganti, imam satu imam saja, imam ratibnya. Itu kerjanya hanya ngimamin 5 waktu sama khutbah Jumat. Gajinya 10 ribu real kalau di S1. 40 juta sebulan. Ah. Itu syarat hafalan Qur'annya cuma 5 juz saja hafalan Qur'an. Mau untuk 40 juta sebulan? Mau. Siap-siap lah khutbah Jumat. Panjang tengahnya aja antum khutbah, ya, dan bisa melakukan aktivitas yang lain. Mau dagang anda, mau apa bisa. Dibolehkan aktivitas yang lain. Mau jadi guru pun bisa, jadi yang lain-lain bisa, ya. Ini berpengaruh untuk kehidupan manusia. Ketika di negara yang profesi ini dianggap sebelah mata, sehingga orang imbalan keuangnya kecil, bukan masalah ikhlas tidak ikhlasnya. Wah, di sana berarti Arab Saudi orang-orang enggak ikhlas itu para ulamanya. Bukan masalah ikhlas tidak ikhlasnya. Ini masalah perhatian negara dan perhatian orang-orang. Sehingga banyak anak-anak muda saya tanyakan, "Nah, kamu dari mana?" "Saya dari Dammam, 500 kilo dari kota Riyadh." Di Dammam kan ada, setahu saya, kampus KFUPM, KFU King Fahad University Petroleum and Mining, untuk perminyakan dan pertambangan. Banyak orang, ada beberapa mahasiswa Indonesia yang kuliah di sana, pengantarnya bahasa Inggris. Ya, kenapa kamu enggak kuliah di sana? Kata dia, kamu enggak tahu. Kuliah syariah di Riyadh ini, itu impian semua orang untuk bisa masuk kuliah di sana. Tamat dari S1 jadi syekh, gaji langsung gede, kata dia. Kita cuma imam masjid aja kerja kita, kata dia. Saya pernah satu kondisi mengantarkan istri ke sebuah rumah sakit pemerintahan, namanya Mustasfa Yamamah di kota Riyadh itu, karena ada kondisi yang harus rujuk ke rumah sakit. Jam 9 malam pas bulan Ramadan, duty manajernya dia lihat ID saya, mahasiswa program magister di Fakultas Syariah Jamiatul Imam. Kata dia, saya juga dari tamat syariah, kata dia. S1 syariah dari Jamiatul Imam. Kamu S2 ya, lebih cengit, lebih jago dari saya berarti ya, kata dia. Yang jadi tanda tanya saya, sebuah rumah sakit pemerintahan, duty manajernya tamat syariah, itu jadi tanda tanya saya. Kira-kira ada di Indonesia tamat syariah jadi duty manager rumah sakit? Duty manager itu apa artinya? Hah? Apa artinya? Kalau di sana namanya mudir munawi, mudir itu direktur, munawi itu direktur pengganti. Begitu kan Mas Duty Manager itu artinya kan ya? Ya. Manager, manager rumah sakit seorang tamat S1 syariah. Di sana kasar tamat S1 syariah mau kerja apa aja bisa tuh. Mau jadi kerja dari rumah sakit jadi manajer bisa juga. Kalau di Indonesia paling suruh baca doa sama gali kubur kerjanya. Ya sih. Sehingga ini yang buat orang jadi malas. Dia tidak bersemangat karena hadiah tadi, reward tadi. Ya. Berubah cara pandang ini, maka berubah cara pandang para manusia untuk menuntut ilmu syar'i. Ya, banyak saya tinggal di perumahan kota wisata di situ. Imam-imam masjidnya, mereka meminta imam masjid yang hafal Quran, suaranya bagus. Ketika saya dengar bahwa bulanan mereka cuma kurang dari 1 juta, saya bilang ke pengurusnya, pembinanya, kurang ajar kalian. Kalian minta perfect imamnya, tapi rewardnya hanya di bawah 1 juta, 1 juta. Kita enggak punya uang, Ustaz, kata mereka. Enggak punya uang apa, ini masjid megah banget. Jual tiangnya itu gaji imam. Iya atau tidak? Lihat, Masjid Nabawi ada atap. Masjidil Haram ada atap enggak? Yang dekat Ka'bah ada atap enggak? Enggak ada atap. Untuk apa? Jual untuk gaji imam. Yang penting itunya ya, akhi, imamnya. Masjid-masjid cukup dengan tanah, lantai, atap ala kadarnya, tapi imamnya Masya Allah. Itu yang menghidupkan masjid. Bukan bermegah, dan ini memang tanda-tanda akhir zaman. Masjid di masa Rasulullah SAW mungkin gak sampai 5% dari kondisi masjid Al-Ikhlas ini. Ya, tapi imamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang di dalam Islam adalah konten isinya yang penting, bukan casingnya. Baik. Terus akhi. Perkataan ulama ini sangat tepat menggambarkan kondisi sekarang. Akibat dari diperbolehkannya menerima hadiah dari perlombaan hal yang mubah, maka para pemain sebuah cabang olahraga mendapat honor yang jauh lebih besar dibandingkan para ilmuwan di skala cabang keilmuan. Dan orang-orang banyak yang bercita-cita untuk menjadi para pemain dibandingkan profesi lain yang jauh lebih bermanfaat. Ya, Anda lihat, waktu para peserta Asian Games namanya yang di Jakarta Palembang kemarin, ya, banyak kan pihak-pihak yang memberikan hadiah hal yang luar biasa. Iya atau tidak? Ketika ada lomba Hifzul Quran, cerdas cermat dalam keilmuan Islam, siapa yang menawarkan hadiah tinggi-tinggi? Enggak ada kan, kecuali dari pihak amir-amir dari Timur Tengah. Dari Indonesia diam semuanya. Bahkan para olahragawan tersebut direkrut oleh instansi dan perusahaan-perusahaan tadi kerja. Mereka kerjanya tentu enggak, tidak ahlinya mereka kan ya. Tapi ini cara untuk memberikan kehidupan kepada mereka, gaji buta istilahnya kan ya. Hanya yang penting hadir saja. Dia olahragawan, dia gak mungkin bisa bekerja seperti pekerjaan yang lainnya. Iya atau tidak? Kenapa yang untuk para penuntut ilmu syar'i tadi tidak diberikan posisi yang minimal sama? Walaupun seharusnya lebih, tapi minimal sama. Baik. Di antara bentuk perlombaan mubah yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau para sahabatnya adalah lomba pacu lari. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Aku ikut bersama Rasulullah ini yang mubah jenisnya, tapi boleh dapat hadiah atau tidak?" Tidak boleh. Tidak boleh dapat hadiah. Pacu lari. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Aku ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan. Pada saat itu tubuhku masih ringan. Kami singgah di sebuah tempat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk meneruskan perjalanan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Mari kita lomba lari." ternyata aku mengalahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian karena, sebentar, umur Aisyah nikah dengan Nabi umur berapa? Umur 6 tahun kan ya. Tapi Rasulullah baru menggaulinya di umur 9 tahun. Ya umur-umur seperti itu jago lari atau tidak? Jago lari. Kalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian dalam perjalanan lain aku juga ikut. Pada saat itu tubuhku sudah berat atau gemuk. Ah, tubuh Aisyah mulai gemuk. Nabi sallallahu dia sudah menjelang ketika Rasulullah umur Aisyah sekitar umur 18. Ya, tapi biasa anak-anak wanita-wanita Arab asal sudah mulai haid biasanya cepat gemuknya. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Mari kita lomba lari." Ya. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalahkan aku. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sambil menepuk pundakku, "Kemenangan ini menutupi kekalahan yang lalu." Terus Rasulullah. Sudah terus Rasulullah. Satu-satu. Yang ini nutupin yang dulu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya Aisyah. B, lomba gulat sebagaimana yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Rukanah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembalikan hadiah. Hadiahnya kepada Rukanah. Kasus ini menunjukkan bahwa beliau tidak mengambil hadiah dari kemenangan lomba gulat. Ya. Gulat mubah boleh, tapi boleh menerima hadiah? Tidak, buktinya Rasulullah mengembalikan. Ya. Rukanah menantang Rasulullah SAW untuk gulat dengan memberikan hadiah satu kambing. Rukanah selama ini enggak pernah ada yang bisa menjatuhkannya dalam gulat. Gulat sama Rasulullah terjatuh. Kambing satu. Makin penasaran Rukanah. Satu lagi Muhammad, kata dia. Dia belum Islam. Gulat lagi, jatuh lagi dia. Satu lagi Muhammad. Gulat lagi, jatuh lagi dia. Habis tiga kambing. Udah selesai, kata dia. Lalu kata Rasulullah, diberikan lagi oleh Rasulullah SAW kambingnya kepada beliau. Berbeda para ulama tentang kesahihan hadis ini, sebagian para ulama mensahihkannya. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ini ambil kambingmu." Ya. Lalu Rukanah masuk Islam, dia mengatakan, "Engkau pasti bukan manusia biasa. Selama hidupku belum pernah aku dijatuhkan gulat oleh orang, ya satu kali pun belum pernah. Ini tiga kali berturut-turut." Ya. Terus C, lomba angkat berat. Diriwayatkan oleh Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, angkat beratnya bukan besi yang diangkat ya, batu. Pengarang kan batu yang punya pegunungan batu. Angkat batu pindahin kemana? Wallahu'alam. Terus diriwayatkan oleh Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman bahwa Nabi SAW melewati sekelompok orang yang bertanding mengangkat batu yang paling berat, dan beliau tidak melarangnya. Diamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat melihat pertandingan tersebut menunjukkan hukum perlombaan tersebut mubah atau boleh. Boleh, tapi boleh enggak dapat hadiah? Tidak. Terus. Cukup. Lanjut. Terus atau cukup? Terus. Ini lanjut. Ala kaifik, wasil. Khalas. Baik, para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk sesi materi kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Ada beberapa menit ke depan yang tersisa untuk kita sama-sama manfaatkan agar bisa berkonsultasi atau bertanya jawab dengan beliau secara langsung. Kami persilahkan untuk ngambil antrian di mic yang telah kami siapkan atau kami sediakan. Untuk penanya pertama, silahkan langsung bertanya. Iya, silahkan. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Saya Willy dari Bekasi. Mau bertanya, mungkin temanya beda ya, masalah hukum waris ya. Silakan Pak Yuli. Jadi ada kejadian 7 bersaudara, 4 laki, 3 perempuan. Orang tuanya meninggal dan meninggalkan warisan rumah. Yang meninggal yang Siapa yang meninggal yang? Ibunya. Suaminya masih hidup. Sudah meninggal. Jadi yang meninggal pertama siapa dulu? Suaminya. Ah, ketika suaminya meninggal sudah dibagi warisannya atau belum? Oh, saya tidak tahu itu. Ah, terus sekarang yang mau ditanyakan siapa? Yang istrinya meninggal. Nah, pada saat ibunya meninggal meninggalkan warisan berupa satu rumah ya. Nah, rumah ini mereka yang bertujuh orang ini sepakat membagi ini sama sebentar, rata. Sebentar, ini rumah si istri ini atau rumah suaminya? Rumah si istri setahu saya ya. Suaminya enggak punya rumah. Saya enggak tahu persis masalah ini. Ya. Wallah, alam sebaiknya sih kalau masalah waris yang bertanya yang sangat tahu tentang kasusnya, tapi enggak ada masalah. Ini anggap maksudnya, sekarang ini rumah si perempuan ini. Ya, anggap ini rumah perempuan ya. Ya. Pada saat si ibu meninggal, meninggalkan 7 orang anak. Istri, pada saat wanita ini meninggal, suaminya dia enggak nikah lagi. Ya, enggak nikah lagi. Bapak ibunya masih hidup? Sudah meninggal. Sudah meninggal. Tinggal anak-anak berapa orang, laki-laki berapa perempuan? 4 laki, 3 perempuan. 4 laki, 3 perempuan. Ya udah, hanya ini yang dapat warisannya. Nah, jadi pertanyaan gini. Mereka yang bertujuh orang ini sepakat membagi sama rata warisan ini. Suka sama suka, redo sama redo. Sementara kan kalau dihukum warisan beda lagi. Nah, pendapat Ustaz bagaimana tentang kasus ini? Ya. Allah mengatakan, yusikumullah fi awladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Allah mewasiatkan kepada kalian dalam membagi pusaka, anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dari anak perempuan. Dalam kasus ini, anak laki-laki ada 4 orang. Kali 2 berarti 8. 4 kali 2 berapa? 8 kan ya? 8. 8 bagian. Anak perempuan ada 3 orang, masing-masing 1 bagian. Berarti 8 tambah 3, 11. Harta si perempuan tadi dibagi 11. Yang laki-laki masing-masing dapat 2/11, yang perempuan 1/11. Ah, kalau seandainya mereka sepakat membagi rata, bagaimana ini ya? Dibagi dulu hak masing-masing. Itu bagi laki-laki, dia mendapat 2 bagian kan ya? Kalau dia mengatakan, ya ya udah, saya terima 2 miliar. Ya, adik perempuan saya 1 miliar. Ya udah, setengah miliarnya saya kasihkan ke adik perempuan saya sehingga sama 1/2, 1/2. Jelas? Itu terserah. Berarti boleh langsung sepakat dibagi rata atau langsung ada sepakat dia ngerti atau tidak hak masing-masing? Dia ngerti gitu. Ngerti dia angkanya 2 miliar. Maksudnya dia ngerti hukum. Tes-tes. Dia mengerti hukum waris itu, cuma dia dari. Bagi dulu, Anda mau gaji Anda dipukul rata dengan karyawan lain? Sepakat tidak. Semuanya. Mau? Sepakat semuanya. Pamannya saya katakan, gaji manajer dengan gaji office boy, OB, saya samakan. Sepakat semuanya, sepakat. Besok ada yang masuk kerja. Besok masuk kerja office boy semuanya. Yang atasan gak ada lagi yang masuk. Oh, jadi kesimpulannya bagi sesuai syariat dulu. Nah, kalau dibagi, yang manajer terdapat gaji 20 juta, office boy 2 juta. Lalu manajer bilang, yaudah kita bagi rata aja ya. Berarti 22 juta, 11 juta, saya kasih kamu 9 juta. Boleh? Silahkan. Tapi setelah dibagi hak masing-masing. Oh, jadi bagi hak masing-masing dulu, baru setelah itu disepakati? Bukan disepakati, yang mau silahkan. Kenapa sepakat-sepakat? Oh. Anda mungkin sepakat karena enggak ada kebutuhan bujangan umpamanya. Atau duda, atau enggak punya anak istri lagi. Orang yang lain punya istri 4. Anak 32. Mau dia sepakat? Mau gak kira-kira sepakat? Ya beratlah. Dia tentu ingin uang yang bisa meringankan beban hidupnya. Ya atau tidak? Maka jangan main ajak sepakat-sepakat aja orang. Sebaiknya kalau Anda tidak butuh akan uang waris tadi, yang Anda diam-diam kasih ke adik perempuan Anda semuanya. Silahkan. Karena Anda terus terang, wah saya kasih semuanya, ayo kasih semuanya, kasih semuanya, kasih. Semua orang hidupnya berbeda. Walaupun Anda satu bapak, satu ibu, rezeki masing-masing berbeda. Jelas? Allah yang barik. Baik, silakan langsung bertanya. Waalaikumsalam. Kalau kita mendapat beasiswa gitu, Ustaz, bagi siswa-siswi. Dapat beasiswa. Berprestasi, dari mana beasiswanya? Yang memberikan beasiswa pihak mana? Pihak sekolah memberikan santri, mahasiswa-siswa yang berprestasi gratis uang sekolah gitu. Kemudian gratis uang seragam, uang buku. Boleh, boleh. Allah barik. Baik, menanya dari akhwat. Jika ada, silakan ibu-ibu ngambil antrian untuk menghemat waktu. Jika tidak ada, kita kembali ke penanya ikhwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, beberapa tahun yang lalu, sebelum saya tahu kalau membeli rumah dengan KPR itu adalah riba, saya sudah membeli dan sekarang jalan hampir 4 tahun. Nah, sekarang saya sama suami berniat untuk menjual rumah itu, rumah dengan KPR riba itu. Tapi menjualnya dengan tidak over kredit sih Ustadz, dengan cara cash atau tunai gitu. Dan alhamdulillah sudah ada calon pembeli. Kemudian saya menjelaskan kepada calon pembeli itu bahwa rumah ini masih dalam proses cicilan bank, tetapi saya tidak ingin over kredit dan hanya ingin menjual dengan cash. Dan alhamdulillah pembelinya mau menyetujui dengan harga yang sudah ditawarkan. Jadi saya jelaskan nanti dari harga beli rumah itu, uangnya sebagian itu saya gunakan untuk proses pelunasan sisa hutang di bank. Dan pembeli juga tahulah, ya mengerti gitu loh Ustadz. Cuma masalahnya proses akad jual belinya itu masih beberapa bulan nanti begitu. Jadi dia meminta waktu, karena dengan cara cash itu tadi dia meminta waktu sekitar beberapa bulan, mungkin setelah habis lebaran gitu loh Ustaz, proses pembayarannya. Nah, pertanyaan saya misalkan karena kan nanti kalau menunggu proses setelah lebaran kan terlalu lama ya Ustaz. Sedangkan saya masih harus mengurus ke bank KPR riba itu tadi untuk melunasi sisa hutang. Jadi maksud saya, bolehkah, pertanyaan saya, bolehkah saya meminta ke calon pembeli itu DP sejumlah dengan sisa hutang yang saya miliki untuk saya bayarkan dahulu ke bank, sesuai dengan kesepakatan lah nanti antara saya dengan calon pembeli itu, kita membuat kesepakatan mungkin nanti dengan surat pernyataan atau bagaimana, tapi saya meminta dulu DP-nya sejumlah dengan sisa hutang saya. Misalkan sisa hutang saya 100 juta, jadi maksud saya calon pembeli itu membayarkan dulu ke saya, terus saya bayarkan sisa hutang saya ke bank. Nanti untuk masalah sisanya boleh dilakukan sesuai dengan kesepakatan awal, yaitu setelah lebaran. Terus yang pertanyaan kedua, dalam proses jual beli rumah itu kan ada pembayaran di luar dari harga jual rumah ya Ustadz, seperti pajak-pajak dan biaya notaris. Setelah saya tanya-tanya, pajak yang dikeluarkan lebih besar itu adalah oleh penjual. Jadi pemilik rumah ini mengeluarkan dana yang lebih besar dari dibandingkan dengan dana yang dikeluarkan oleh pembeli. Nah, kesepakatan awal kemarin untuk biaya surat-surat itu dibayarkan atas saling ridho itu 50-50. Jadi misalkan keluarnya 20, saya keluar 10 dan calon pembeli keluar 10. Itu apakah diperbolehkan Ustadz? Karena kan secara jumlah sebenarnya saya yang harusnya keluar lebih banyak dibandingkan calon pembeli. Tapi karena mereka ridho, mereka mau dengan cara 50-50 itu, apakah diperbolehkan atau tetap sesuai dengan kewajiban masing-masing? Begitu Ustadz. Boleh, gak ada masalah. Berarti Anda menjual rumahnya lebih mahal daripada harga yang Anda sebutkan, karena dia yang menanggung lebih mahal biaya pajaknya tadi. Berarti untuk misalkan apa kesepakatan di awal untuk masalah surat-surat 50-50 gitu masih apa namanya diperbolehkan ya Ustadz ya? Boleh. Tidak, ya. Walaupun kewajibannya sendiri sebenarnya saya yang lebih banyak. Harusnya saya yang harusnya keluar lebih banyak untuk biaya surat-suratnya. Boleh. Untuk masalah yang DP tadi apakah memang harus dibuatkan surat pernyataan secara hukum atau wallahualam, saya dalam kasus ini sebaiknya tanyakan kepada notaris. Ya, artinya ketika dia berDP, laqadallahu terjadi sesuatu pada Anda dan suami, ya, nanti sampai di level anak atau ahli waris, nanti mereka ribut dengan pembeli tadi. Mereka bilang kami sudah bayar, kata anak, mereka bapak ibunya belum pernah terima, enggak ada buktinya. Ya, tapi kalau notaris lebih bagus. Di mana notaris biasanya ketika dia bayar DP, berarti surat-surat Anda dipegang oleh pihak ketiga atau pihak notaris. Ketika terjadi sesuatu, pihak notaris siap mempertahankan salah satu milik atau hak dari dua yang bertransaksi. Begini sih Ustadz, kemarin sebelum saya memutuskan untuk menjual rumah itu, saya sama suami juga sudah bertanya-tanya, mencari informasi. Jadi untuk proses pelunasan sisa hutang di bank ini, yang berurusan hanya saya dengan banknya saja. Jadi, iya, saya paham. Dia bayar umpamanya tadi 100 juta ke Anda. Iya. Paham. Terus Anda berikan ke dia apa? Ke calon pembelinya gitu Ustaz. Ya iya, dia udah ngasih 100 juta. Anda ngasih apa ke dia? Ya itu tadi surat apa pernyataan. Apa itu tadi? Seperti perjanjian pernyataan gitu loh Ustaz. Jadi perjanjian pernyataan kan bisa dibilang-bilang itu mah dipalsukan oleh dia. Qadar Allah, setelah Anda terima 100 juta sebelum bayar ke bank atau bayarkan ke bank, ketika itu Anda wafat. Berarti kan ahli waris Anda menganggap Anda enggak ada apa-apa. Tapi kalau surat-suratnya ada di notaris, tentu anak-anak ahli waris Anda akan menanyakan, dijelaskan notaris kasusnya, sekarang ini si Fulan sudah bayar DP. Khawatir si pembeli terzolimi haknya dia, itu saja. Jadi harus ada ini ya Ustaz, seperti kejelasan yang lebih, tidak hanya ini. Jadi ada kalau antara orang ketiga, kerabat, antara kakak dengan adik mungkin masih aman. Kalau ini kan antara orang yang berjauhan. Dia sudah store uang 100 juta ke Anda, tapi dia tidak dapat apa-apa. Kalau dia pegang surat-surat rumah Anda, sudah selesai. Tapi Anda juga mungkin tidak mau menyerahkan surat-surat rumah Anda ke dia semuanya. Iya. Karena statusnya masih di bank. Iya. Baik, sudah jelas ya, Bu? Iya, alhamdulillah sudah. Ya. Silakan penanya yang berikutnya. Dari Akhwat. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dalam satu perjalanan dinas, Ustaz. Rombongan perjalanan dinas. Kan buat biaya perjalanan dinas, panitia ngajuin proposal dulu, dan proposal itu sampai ke pusat gitu Ustaz. Terus biar biaya perjalanan itu tidak kurang, jadi panitia mungkin menginginkan dana yang maksimum gitu. Terus setelah perjalanan selesai, jadi uang perjalanannya ada sisa gitu Ustaz. Jadi kan enggak mungkin dia membalikin ke pusat lagi, kan susah. Kenapa enggak mungkin? Ya susah katanya gitu Ustaz. Kalau susah banyak, diambil gitu. Iya, sama panitia dibagi-bagi. Saya umpamanya gitu. Terima surat tanah Anda. Susah nyarinya Anda entah di mana. Ini saya jual, ambil makan uangnya tanah Anda ini. Ya bingung panitianya membalikin gimana, kata akhirnya dibagi-bagi gitu katanya gitu Ustaz. Jadi, Jadi gimana sih katanya, ada yang nanya gitu hukumnya gimana? Ya wallahu alam, saya enggak tahu. Tapi sebelah kanan saya dengar Kementerian Keuangan punya rekening khusus yang menerima uang kelebihan-kelebihan seperti ini. Ada sekarang kan ya? Ada nomor rekening khususnya kan? Ada. Berapa nomornya? Iya. Kembalikan langsung ke rekening Kementerian Keuangan tadi. Terus orang itu yang udah berlalu gitu Ustaz, dikasihin sama dia ke orang, dia gak mau makan juga gak, uang itu. Dia sama dia disedekahin ke orang. Jadi yang ini yang... uang negara main sedekah-sedekahin. Kenapa gak sekalian udah jual aja GBK? Hah? Sedekahin uangnya ke rakyat. Atau Bandara Suta jual per meter, kemudian sedekahkan uangnya ke rakyat. Tidak boleh, ada aturannya Ibu. Oh, iya, iya. Itu yang dibolehkan untuk disedekahkan ke fakir miskin kalau mentok. Namanya rekening Kementerian Keuangan yang seperti tadi tidak ada. Dia berusaha maksimal mengembalikan ke pihak atasannya, atasannya tidak mau tanggung jawab lagi. Udah keluar, saya tidak mau repot. Dia sekarang mau diapain? Mau dimakan, dia tidak mau. Dalam kasus ini, iya. Boleh dia sedekahkan kepada fakir miskin. Ya, makasih Ustaz. Allah barik fiik. Ya, mungkin pertanyaan terakhir dari ikhwan. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya kerja di instansi pemerintah. Di situ kegiatan salah satunya mengeluarkan produk perizinan IMB. Tapi retribusinya bukan di dinas kami. Dinas kami hanya mengeluarkan kajian teknis untuk bisa berdiri atau enggaknya itu bangunan. Kita enggak terima retribusi itu, gajinya halal atau tidak di instansi tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang jelas Sahi. Antum bekerja di sebuah instansi ya, yang membantu keluarnya suatu IMB dengan setelah memberikan kajian kelayakan terhadap bangunan, rencana bangunan tadi. Iya. Kalau menurut Anda layak, Anda rekomendasikan ke instansi lain. Ya. Mereka mengeluarkannya. Iya, mereka mengeluarkan ya, suratnya. Berarti posisi Anda kan sangat penting. Iya, tapi ya saya di bagian ininya, di tata usahanya, di sekretariat. Iya, maksud saya posisi instansi Anda kan sangat penting. Iya. Ya, sangat rawan juga. Rawan rishwah maksud saya. Iya atau tidak? Karena kalau di sini nggak lewat, pasti MB nggak keluar. Iya atau tidak? Ya. Maka yang penting di instansi Anda adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang zuhud, orang-orang yang baik, bekerja maksimal, ya. Kemudian tidak mau menerima speser pun dari para pengguna jasanya. Karena bila di sini orang-orang tidak amanah, rusak bumi Allah di Indonesia ini. Ya, yang seharusnya tidak layak kemudian bangun, nanti banjir segala macam musibahnya kan bukan untuk yang melanggar itu saja, untuk semuanya kena musibahnya. Ini kenapa? Karena yang memberikan studi kelayakan menurut dia tak layak, tapi karena ada uang rishwah dia setujui. Iya atau tidak? Iya. Maka sebaiknya posisi seperti ini, orang-orang soleh seperti Anda, semoga Anda orang yang soleh. Amin, amin. Ya, tetap berada di sini dengan syarat seperti tadi. Jangan terima sedikit pun kecuali dari gaji saja. Kalau gaji kurang, boleh terima zakat kaum muslimin. Jelas? Jelas. Jangan dengan alasan, biasanya kan para ASN itu alasannya kan itu umumnya. Gaji kurang, anak banyak, istri banyak, kebutuhan luar biasa. ASN gak boleh istri banyak ya. Kebutuhan luar biasa, tuntutan hidup luar biasa. Ya, ya. Ini ada orang ngasih hadiah, kenapa tidak? Ya, ya udah. Kalau Anda memang gajinya kecil dan kurang, ada lembaga-lembaga zakat, hak Anda di sana ada. jelas. Hak Anda, bukan ngemis-ngemis, bukan. Kalau kurang, kalau cukup, alhamdulillah. Allah ya barik fi. Ajak teman-teman yang amanah untuk memegang posisi-posisi penting seperti ini, agar tidak rusak akhir. Tahu-tahu jembatan putus, tahu-tahu jalanan banjir. Ini musibah enggak semuanya? Musibah. Tahu-tahu gedung apanya selasarnya turun, mati orang sekian. Penyebabnya apa? Seperti hal-hal yang tadi. Atau komplek perumahan di bawah sutet segala macam. Ya, kenapa bisa keluar? Karena penyebabnya tadi orang-orang yang tidak amanah memegang posisi-posisi penting tadi. Ah, biaya distribusi kalau jelas dari negara halal. Itu biaya, namanya biaya jasa. Ya iyalah, Anda bekerja, pihak asuransi Anda bekerja, dapat imbalan, itu hal yang biasa. Itu halal insya Allah, bukan pajak itu namanya. Kalau pajak itu tanpa imbalan pekerjaan. Kalau ini ada pekerjaan jasa yang diberikan, ya, maka halal ini retribusinya, tetapi sekedar retribusi yang resmi. Enggak tahu saya, itu retribusinya bayarnya ke instansi Anda atau ke Kementerian Keuangan? Ke bank. Bank, ke rekening Kementerian Keuangan berarti? Oknum dikan Anda yang bayarin, berarti ini ya, makanya saya katakan orang-orang yang tidak soleh seperti itu, suruh mereka keluar, ceramahi dia pada sholat zuhur, wahai kaum muslimin, ya, kalau tidak amanah jangan di sini, karena dampaknya kepada kaum muslimin bukan sekedar sehari dua hari. Gedung yang salah umpamanya penempatannya bertahun-tahun beranak-anak, dosa Anda terus mengalir, Anda sudah mati, banjir, setiap banjir terus Anda dikutuk oleh orang-orang tersebut. Iya atau tidak? Semoga mereka bertobat, besok mereka resign. Hari ini just Selasa mereka resign, Senin Anda ceramah insyaallah. Allahu barik fikum. Jazakumullah khairan kepada Ustaz. Allahu barik fikum. Kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Semoga apa yang kita dapatkan, yang kita pelajari pada sore hari ini, memberikan manfaat, keberkahan pada umur kita, keluarga kita, dan kepada harta yang kita miliki. Kita tutup dengan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kalau kita bertemu dengan saudara kita yang jelas kita ketahui dia muslim. Halo Ustaz, tanya Ustaz lebih mudah.